بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. Setelah kita menjelaskan tentang suratul Alaq dan kita sebutkan hal-hal yang berkenan tentang suratul Alaq tersebut, maka pada malam hari ini kita masuki surah yang berikutnya, yaitu surah At-Tin. Surah At-Tin disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wat-tini waz-zaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghayru mamnun fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysallahu bi'ahkamil hakimin. Surah At-Tin ini yang terdiri dari 8 ayat, jumhur ulama mengatakan bahwa surah ini adalah suratun makkiyah, meskipun ada satu riwayat yang disandarkan kepada Ibn Abbas bahwa surah ini madaniyah, namun yang sahih, yang masyhur, dan bahkan ada riwayat yang lain pula yang diriwayatkan dari Ibn Abbas mengatakan bahwa surah ini makkiyah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam perjalanan safar, fa shalla al-isya, lalu beliau melaksanakan salatul isya, faqara'a fi ihda ar-raka'atain bit-tini waz-zaitun, maka beliau pun membaca pada salah satu dari dua rakaat, beliau membaca wat-tini waz-zaitun. Kata al-Bara, fama sami'tu ahadan ahsana sawtan wala qira'atan minhu, aku tidak pernah mendengarkan seorang pun yang lebih bagus suaranya dan lebih bagus bacaannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, wat-tini waz-zaitun, dan yang berikutnya wa turisinin wa hadzal baladil amin. Tiga ayat ini seluruhnya adalah merupakan ayat-ayat sumpah di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, dan Allah Jalla wa ala bersumpah dengan apa saja dari makhluknya, berbeda dengan hamba yang tidak diperbolehkan bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. wattini wazzaitun, wawawul qasam, demi buah tin dan demi buah zaitun. Disebutkan dalam tafsir aqsamallahu bitin wazzaitun, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menyebutkan at-tin dan az-zaitun. Wahuma minath-thimaril mashhurah. Dan at-tin dan az-zaitun ini termasuk dua jenis buah yang paling masyhur, yang paling masyhur. Falhasil, berselisih para ulama dalam menjelaskan makna at-tin dan az-zaitun. Mayoritas para ulama, dan itu diriwayatkan dari Ibn Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Mujahid, Ibrahim An-Nakhai, Atha Ibn Abi Rabah, Muqatil Al-Kalbi, mereka mengatakan huwa tinukum hadha alladhi ta'kulunahu wa zaitunakum hadha alladhi ta'siruna minhu az-zait. Yang dimaksud adalah buah tin yang biasa kalian makan dan buah zaitun kalian yang biasa kalian mengambil atau menjadikannya darinya minyak, minyak zaitun. Pernah nak makan buah tin? Hah? Belum pernah. Mudah-mudahan suatu saat makan insyaallah. Besar enggak telah ya, kurang lebih seperti bola pingpong. Nah, buah tin. Dan buah tin Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya menunjukkan bahwa buah ini memiliki manfaat yang lebih dibandingkan buah-buah yang lain. Disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam tafsirnya Fathul Qadir, kata beliau, wa qala katsirun min ahli tibb, berkata banyak dari kalangan ahli kedokteran, mereka mengatakan innatina anfa'ul fawakih lil badan, buah tin itu adalah buah yang paling bermanfaat untuk jasmani, wa aktsaruha ghidaan, dan yang paling banyak yang menjadikan makanan yang cocok untuk jasmani. Dan mereka menyebutkan banyak sekali fawaid-fawaid, faedah-faedah dari buah tin. Adapun buah zaitun, maka terkadang yang dimakan buahnya, ya, mungkin untuk mulut kita orang timur ini, kalau belum terbiasa makan buah zaitun terasa aneh. Ya, tapi kalau lama-kelamaan membiasakan diri rasanya jadi enak. Buah zaitun kecil, ya. Saya kira di supermarket itu banyak. Hah? Supermarket di sini banyak. Nah, ada yang warnanya hijau, ada yang biasa sudah hitam, hijau yang masih muda. Kebanyakan dijual itu warnanya hijau. Ada bijinya di dalam. Ya. Rasanya itu apa ya rasanya? Asam-asam. Nah. Dan terkadang dibuat jadi minyak. Dan itu yang ma'ruf, ya, ada di sekitar kita. Bermanfaat dalam banyak pengobatan. Nah, Dan itu ma'asyiral rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua jenis buah ini menunjukkan bahwa pada buah ini pasti banyak manfaatnya. Jadi pendapat mayoritas para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud wattini wazaitun adalah dua jenis buah yang masyhur. Karena ada sebagian pendapat mengatakan bahwa yang dimaksud at-tin adalah al-masjidul haram, az-zaitun adalah al-masjidul aqsa. Nah, ini enggak tahu dari mana sumbernya ya. Ada lagi yang mengatakan at-tin itu masjid di Damaskus, Dimasyk. Ada lagi yang mengatakan az-zaitun itu masjid di Baitul Maqdis. Alhasil ma'asyiral rahimakumullah, yang masyhur seperti yang kita sebutkan bahwa yang dimaksud wattini wazaitun adalah dua jenis buah yang masyhur. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa turi sinina. Turi sinina. Disebutkan dalam tafsir yang dimaksud wa turi sinina wa aqsama bi jabal turi sina. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bukit turi sina. Orang biasa mengatakan Tur Sina gitu. Bukit Tur. Alladzi kallama Allahu alaihi Musa takliman. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan Musa alaihi salam di tempat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya dalam surah ini. Bukit Tur menunjukkan bahwa di tempat itu ada peristiwa bersejarah. Naam. Namanya At-Tur. Allah Subhanahu wa taala bersumpah itu dalam surah At-Tur, wat-Tur wa kitabim mustur. Lalu apa makna sinin? Ada yang mengatakan bahwa sinin ini adalah bahasa, asalnya itu bahasa Habasyah, Ethiopia, yang bermakna al-mubarak al-hasan, yang penuh berkah dan baik. Pendapat ini diriwayatkan dari Qatadah rahimahullah. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud sinin itu adalah bahasa Suryaniyah. Bahasa Suryani. Yang maknanya sama seperti yang disebutkan sebelumnya. Maknanya mubarak. Bukit Tur yang penuh berkah. Itu diriwayatkan dari Mujahid yang mengatakan bahwa ini dari bahasa Suryani. Ada lagi pendapat-pendapat yang lain. Ada yang mengatakan itu nama pohon. Alhasil apa yang kita sebutkan ini yang masyhur, menunjukkan bahwa bukit ini bukit yang penuh berkah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabiullah Musa alaihissalam ke tempat ini. Namun apakah karena berkahnya bukit ini membolehkan seseorang untuk melakukan perjalanan safar khusus ke bukit Tur tersebut? Jawabannya adalah tidak diperbolehkan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jelas mengatakan dalam hadis muttafaq alaih, hadis Abi Hurairah, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. tidak diperbolehkan melakukan perjalanan khusus ke tempat-tempat yang dianggap memiliki berkah, kecuali ketiga masjid, Al-Masjidul Haram, Al-Masjidul Nabawi, dan Al-Masjidul Aqsa. Sehingga Bukit Turin tidak termasuk. Barang siapa yang melakukan perjalanan khusus dari tempatnya menuju ke bukit tersebut, maka dia telah melakukan bid'ah dan pelanggaran di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dinukilkan dari beliau anjuran untuk mendatangi tempat itu. Nah, tempat itu disebut tempat yang penuh berkah. Kalau disebut bahwa Sinin itu maknanya mubarak, bukan berarti bahwa keberkahan tersebut bisa berpindah kepada orang lain. Sama halnya seperti tanah haram, tanah Mekah, tanah Madinah, tanah haram, tanah suci. Apakah itu menunjukkan bolehnya seseorang ngambil tanah tersebut lalu dibawa pulang, dianggap bahwa tanah itu punya berkah? Kalau ditaruh di depan rumahnya maka nanti akan mendatangkan berkah. Ya, atau ditaruh di kapalnya nanti akan dapat banyak ikan dan yang semisalnya. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang jahil dari umat ini. Maka berkah itu tidak berpindah. Berbeda halnya dengan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau tinggalkan dari bagian tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada berkahnya. Berpindah kepada seorang dengan izin Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu tidak diperbolehkan seorang menetapkan berkah pada sesuatu kecuali dengan nas dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Al-balad wa aqsama bi hadzal baladil amin min kulli khauf. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-baladul amin, yang aman. Aman dari apa? Aman dari segala hal yang mengkhawatirkan, yang menakutkan. Wa hiya makkatu mahbitul wahyi, yaitu Makkah. Yang dimaksud al-baladul amin di sini adalah Makkah, tempat turunnya wahyu yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini seperti yang difirmankan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surah apa? Yang menunjukkan Makkah itu adalah negeri yang aman. Aman di zaman jahiliyah dan aman setelah datangnya Islam. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlat asyita'i was-saif falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, memberi rasa aman. Nah, aman dari segala hal yang dikhawatirkan. Sampai pasukan gajah pun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman, "Anna ja'alna haraman amina." Nah. Dan kami telah menjadikan haram ini, tanah haram ini adalah tanah yang penuh rasa aman. Nah. Apa doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang penuh rasa aman. Dan amannya negeri Makkah tersebut merupakan berkah dari doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Aman dari segala hal yang dikhawatirkan. Aman dari Dajjal. Oleh karena itu Dajjal tidak akan masuk ke dua tempat suci ini. Makkah, demikian pula Madinah. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal-hal yang dengannya mengapa Allah bersumpah. Jadi tiga ayat ini seluruhnya adalah makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Wattini wazzaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagai jawabul qasam, jawaban dari sumpah. Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini insyaallah taala akan kita jelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.